Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wal din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu yang bertepat di Masjid Manarul Ilmi di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Bangun dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 122 dengan tema memukul anak itu ada aturannya, bagian yang kedua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa memukul anak di dalam agama kita itu diperbolehkan. Namun memukul anak itu merupakan alternatif terakhir. Tidak kok kesalahan apapun dihukum dengan pukulan. Ketika tidak bisa anak itu diarahkan dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang lembut, lalu tertuntut terpaksa untuk menggunakan pukulan, saat itu baru diperbolehkan. Itu pun saat akan menggunakan pukulan, banyak aturannya dalam agama kita. Bahkan aturannya sangat detil. Ini kita baru masuk bagian yang kedua. Masih ada bagian yang ketiga. Jadi aturan yang dibawakan oleh para ulama kita berdasarkan kajian mereka terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW ternyata sangat detil dalam masalah pukulan. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan bahwa Islam itu mengajarkan KDRT. Kenapa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Tidak ada itu dalam kamus Islam. Jadi jangan dipikir ketika Islam membolehkan pukulan itu berarti Islam itu membebaskan pelakunya, penganutnya untuk memukul sesuka hatinya. Tidak. Aturannya sangat ketat. Pada pertemuan yang lalu, yaitu silsilah fikih pendidikan anak nomor 121, kita telah sampaikan ada 4 aturan. Ya, saya ulang secara ringkas. Yang pertama, aturan pertama yaitu pukulan adalah alternatif yang apa tadi? Terakhir. Kemudian aturan yang kedua, pukulan tersebut harus berefek positif. Harus berefek positif. Tidak boleh kalau kita sudah perkirakan pukulan ini malah akan membuat anak menjadi-jadi, semakin nantang, semakin keras kepala, maka tidak boleh kita pakai pukulan. Berarti aturan yang kedua, pukulan tersebut harus berefek positif. Kemudian yang ketiga, jenis pukulannya harus ringan. Jenis pukulannya harus ringan. Tidak boleh dengan pukulan yang berat, apalagi membahayakan. Kemudian yang keempat, sudah kita bahas juga, tidak boleh memukul bagian wajah. bagian wajah semuanya, wajah, pipi, kepala, ya, apalagi kepala bagian belakang, itu bahaya sekali. Ya. Ini dilarang sama sekali dalam agama kita. Bahkan dalam perang pun nggak boleh. Kalau dalam perang saja nggak boleh, apalagi dalam mendidik anak. Emang di rumah ada perang? Nggak ada. Perang sama siapa? Ya, perang sama istri, perang sama anak. Nggak ada peperangan di rumah. Kalau dalam perang saja, itu nggak boleh kita mukul wajah, apalagi dalam rumah tangga. Ini aturan yang keempat. Nah, sekarang kita akan berpindah pada kesempatan kali ini membahas aturan yang kelima dan aturan yang keenam. Apa aturan yang kelima yang harus kita perhatikan ketika kita memang akan memukul anak? Yang kelima adalah jumlah pukulannya tidak boleh berlebihan. Apa? Jumlah pukulannya tidak boleh berlebihan. Inilah ajaibnya syariat Islam. Inilah indahnya syariat Islam. Ketika harus mukul, ternyata yang diatur itu bukan hanya jenis pukulannya, bukan hanya tempat yang dipukul, bahkan sampai jumlah memukulnya pun diatur. Sehingga keliru orang yang memahami Islam itu mengajarkan kita untuk mukul semaunya sendiri, sekarbe dewek, enggak ada itu dalam Islam. Sampai jumlah pukulannya pun harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Para ulama kita menjelaskan, kalau pukulan itu cukup sekali, ya tidak boleh. Tidak boleh dua kali. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kalau dipukul sekali anak sudah jera, maka tidak boleh ditambahi menjadi dua kali. Kalau seandainya pukulan itu dua kali sudah cukup, maka tidak boleh tiga kali. Kalau tiga kali cukup, enggak boleh empat kali. Kalau sembilan kali enggak cukup Ustaz, boleh sepuluh kali? Boleh. Dan itu batas maksimal. Tidak boleh lebih dari sepuluh kali. Kalau bisa satu kali, enggak boleh lebih dari satu kali. Walaupun setengah. Mukul separuh sih kepriwe. Satu kali kalau sudah cukup, enggak boleh lebih. Walaupun cuma setengah. Itulah sangat ketatnya ajaran Islam dalam masalah memukul. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika menjelaskan batas maksimal memukul jumlahnya. Nabi SAW bersabda, La yujladu fauqa ashri jaladatin. Tidak boleh memukul, tidak boleh mencambuk lebih dari 10 pukulan. Tidak boleh lebih dari berapa? 10 pukulan. Itu berarti batas maksimal. Pol. 10 setengah buatan pareng. 10 seperempat buatan pareng. Maksimal berapa? 10. Kecuali. Ada apanya? Kecualinya. Illa fi haddin min hududillah. Kecuali seandainya kasusnya itu adalah kasus hudud. Kasus apa? Hudud. Apa itu hudud? Hudud itu adalah dosa besar, ya, yang sudah ditentukan kadar hukumannya di dalam agama. Apa hudud? Dosa besar yang sudah ditentukan kadar hukumannya. Kadar ukuran, ukuran hukumannya dalam agama kita. Itu namanya hudud. Contoh, dosa besar nyuri. Apa? Nyuri. Mencuri di dalam agama kita itu sudah ada kadar hukumannya. Apa itu? Potong tangan. Sudah ditentukan kadarnya. Contoh yang lain. Zina. Sudah ditentukan? Sudah ditentukan kadarnya. Kalau misalnya dia itu belum nikah, maka hukumannya adalah cambuk. 100 kali. Lebih dari 10 atau tidak? Lebih. Lebih dari 10. Tapi kenapa diperbolehkan? Karena itu masuk kategori apa tadi? Hudud. Apa? Hudud. Ya. Hudud tadi adalah dosa besar yang sudah ditentukan kadar hukumannya. Kadarnya sudah ditentukan. Kalau orang berzina dan dia belum nikah, maka kadarnya adalah dicambuk pinten mau 100 kali. Nah, khusus untuk hudud ini tidak apa-apa lebih dari 10. Karena kadarnya sudah ditentukan oleh agama. Tapi kayak anak misalnya melakukan kenakalan. Kenakalannya itu mecahkan gelas padanya. Nakal atau tidak itu? Nakal. Ya ora sengaja ya ora nakal. Ya, padahal sini dipecahkan kabehan padahal. Gelas nang omah ana rong lusin kabehan. Dipecahkan ya itu nakal ya. Dan sengaja gitu loh, mecahkannya bukan karena unsur ketidaksengajaan. Kalau seandainya itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak sampai level dosa besar, mecahkan gelas dosa besar atau bukan? Ya bukanlah. Kesalahan ya. Kesalahan, apalagi disengaja kesalahan. Itu enggak boleh kemudian kita pukuli sejumlah gelas yang dipecahkan. Tadi kan 2 lusin, berarti mukulnya berapa kali? 24, enggak boleh. Maksimal berapa? 10. Nah, saya sedikit kasih catatan. Ini hadis sahih tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Saya sedikit kasih catatan mengenai mencuri tadi. Mencuri itu kan hukumannya apa? Potong tangan. Jangan dipikir sembarang mencuri itu potong tangan. Enggak. Jadi di dalam agama kita itu, barang yang dicuri, itu pun ditentukan nisabnya. Apa nisab? Batas minimal boleh dipotong. Jadi tidak asal nyuri. Gue nyuri piyik. Ya. Anak ayam, anak dara, terus dipotong tangan, enggak. Nyolong sandal jepit, selen. Potong tangan, enggak. Ada batas minimalnya. Ya. Sudah dibahas oleh para ulama kita. Ya, sekian gram emas kira-kira ada, saya lupa sekarang. Ya, batas minimalnya. Jadi enggak asal nyuri dipotong tangan, enggak. Itu pun juga dilihat suasananya. Kondisi masyarakat saat itu sedang musim paceklik atau tidak. Jadi enggak asal nyuri terus potong, enggak. Dilihat juga suasananya bagaimana saat itu. Musim paceklik, orang lagi pada kelaparan. Ya. Ada toleransi di situ. Ya. Ada toleransi. Toleransi di sini bukan maksudnya sebebas-bebasnya. Ayo silakan rampok yang namanya toko. Enggak. Ya. Enggak sebebas-bebasnya. Cuman ada batas toleransi tidak dipotong tangan. Karena saat itu orang sedang kelaparan. Ya. Saat itu orang sedang kelaparan. Maka kembali kepada aturan yang kelima, jumlah pukulannya tidak boleh berlebihan. Nah, kalau memang cukup satu kali, maka satu kali tidak boleh dua kali. Kalau dua kali cukup, maka enggak boleh tiga kali. Kalau memang harus lebih dari itu, maka maksimal 10 kali. Nah, ternyata para ulama kita ketika menjelaskan bolehnya memukul lebih dari 9 kali, maksimal 10 kali, kata mereka, lokasi yang dipukul, lokasi tubuh yang dipukul, itu tidak boleh satu tempat. Tidak boleh satu tempat. Kalau memang harus 5 kali, 6 kali, 7 kali, maksimal 10 kali, tidak boleh lokasi yang dipukul satu tempat. Harus nyebar. Nyebar itu maksudnya pindah-pindah. Ya. Tidak boleh hanya di satu titik saja. Kenapa? Karena kalau satu titik saja itu bisa berbahaya. Bisa misalnya syarafnya yang kena. Walaupun mungkin mukulnya kan sudah kita jelaskan ya. Pukulannya itulah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Betul kalau sekali tidak meninggalkan bekas. Tapi kalau misalnya di tempat yang sama sampai 10 kali itu bisa meninggalkan bekas. Bahkan bisa membahayakan saraf-saraf yang ada di balik kulit tersebut. Makanya ketika diperbolehkan memukul sampai 10 maksimal, itu dipindah-pindah tempatnya, lokasinya dipindah-pindah. Ya. Wah Ustaz, ya orang sempat mikir kayak gue Ustaz. Nah ini, nanti ada aturannya. Tidak boleh memukul ketika emosi. Berarti ini lagi emosi kepada Ustaz. Ya mandek disit. Ya semua orang kepengen mukul maning. Ya Alhamdulillah. Jadi jangan dipikir kita itu asal emosi terus. Bat-bet-bat-bet. Plak-plak-plak-plak. Enggak. Ya. Kalau pukulan itu bisa dihindari, maka dihindari. Makanya Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza ghadibta faskut." Idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, maka diamlah. Apanya yang diam? Ya mulutnya, ya tangannya, ya kakinya. Ya semua anggota tubuh. Jadi patung. Jadi patung. Ya. Diamlah. Maksudnya jangan lampiaskan kemarahanmu dengan mulutmu. Jangan lampiaskan marahmu dengan tanganmu. Jangan lampiaskan marahmu dengan kakimu. Diamlah. Ya. Nanti kita akan jelaskan pada silsilah berikutnya. Orang lagi emosi itu dia biasanya tidak bisa nopo ngontrol. Ngontrol lisannya, ngontrol tangannya, ngontrol kakinya. Sehingga seringkali ketika dia emosi, dia melakukan hal-hal yang setelah dia sadar, dia nyesel. Kenapa saya lakukan ini? Ketika orang emosi, laki-laki emosi, dia bisa ngobrol yang namanya kata cerai. Ketika sedang emosi. Cerai itu maksimal berapa? Talak maksimal berapa? 3. 3 talak. Tapi ketika orang emosi bukan cuma 3. Tertalak 1. Bayangkan. Padahal maksimal berapa? 3. Ketika orang emosi, mulutnya ini gak bisa dia jaga. Ya. Makanya disuruh diam. Ya. Termasuk ketika mukul. Ketika orang mukul dia emosi. Gak sempat dia mikir tempatnya mana. Gak sempat dia. Wah, yang penting marem. Harus pindah-pindah. Kaki kanan, pindah kaki kiri. Ini yang disampaikan oleh para ulama kita. Juga yang disampaikan oleh para ulama kita, antara pukulan pertama dengan pukulan yang kedua, dikasih jarak. Dikasih jeda. Jeda waktu. Pirang menit Ustaz, ya rasa dimeniti. Kira-kira pukulan yang pertama sudah mereda sakitnya. Ustaz, kalau pukulan pertama, pukulan kedua nunggu sampai reda Ustaz, anak sudah jera Ustaz. Yo alhamdulillah. Misalnya nih dipukul sekali. Ya, kita nunggu nih sampai sakitnya agak hilang. Nah, pukulan yang kedua. Kita nunggu lagi, kita mau mukul 5 kali nih misalnya. Pukulan yang kedua kita tunggu sampai sakitnya hilang. Ternyata begitu kita akan pukulan yang ketiga, anak sudah jera, wis, saya sadar, astagfirullah. Pernah jenengan ketemu lihat anak kayak gitu? Ya, anak yang jenengan gue kayaknya. Astagfirullahaladzim, saya sudah tobat. Sudah berhenti. Ya. Nanti ada aturannya nanti, di pertemuan yang akan datang ada aturan kapan kita menghentikan pukulan. Kapan kita menghentikan pukulan, ada hadisnya. Ada hadisnya. Ya. Jadi ini adalah aturan yang kelima, jumlah pukulannya tidak boleh berlebihan. Berapa tadi maksimal? 10 kali. Jadi bukan kok ketika kita sampaikan maksimal 10 kali itu bukan kok kita menganjurkan supaya mukulnya 10 kali, bukan. Ya. Itu maksimal. Berarti kalau satu kali cukup ya satu kali. Kalau dua kali ya dua kali. Tiga kali ya tiga kali. Kalaupun akan lebih, tidak boleh lebih dari 10 kali. Ini aturan yang kelima. Aturan yang keenam. Pukulan disesuaikan dengan kadar kesalahan. Pukulan disesuaikan dengan kadar tingkat kesalahan. Kesalahan itu kan tidak satu tingkat. Kesalahan itu tidak satu level. Ada kesalahan ringan. Ada kesalahan sedang. Ada kesalahan berat. Ya. Kesalahan itu tidak satu level. Karena kesalahan tidak satu level, maka hukumannya pun juga tidak satu level. Kalau ada anak melakukan kesalahan ringan, kok hukumannya berat? Jenengan bisa masuk kategori zolim. Apa? Zolim. Dan kalau jenengan melakukan kezoliman, berarti anak jenengan sedang dizolimi. Dan doanya orang yang dizolimi gimana? Mustajab, hati-hati. Ya. Da'watul mazlumi laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Doanya orang yang sedang dizolimi, antara dia dengan Allah tidak ada hijabnya. Hijab ini guna apa? Tidak ada penghalangnya. Tidak ada pembatasnya. Begitu anak itu berdoa kepada Allah, hus, langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita menghindari menzalimi orang lain, kok malah kita menzalimi anak sendiri? Ya. Waspada. Makanya tadi ketika dia akan menghukum, kita lihat kadar kesalahan anak kita itu seberapa. Seperti tadi misalnya mecahin gelas satu. Itu pun juga gelas yang sudah gerimis. Ya memang sudah saatnya pensiun. Masih dimarahi. Gelas satu. Ringan itu. Apalagi anaknya tidak sengaja. Baru latihan jalan nih. Anak baru latihan jalan. Kemudian dia teretean. Teretean itu apa toh? Megangi sesuatu. Yang jadi pegangan adalah meja. Yang sing keliru ya, biungnya juga naruh gelas. Ya, naruh gelas di meja enggak salah. Naruh gelas terlalu minggir ya di pinggir meja, akhirnya anak lagi teretean, lagi latihan jalan kesenggol. Jatuh gelasnya pecah. Ya, taboki. Loh subhanallah. Itu anak usia berapa? Nanti ada pembahasannya. Kapan boleh memukul anak? Ada usianya. Tidak asal plak-plak. Enggak. Makanya saya kan katakan dari awal. Bahwa aturan memukul anak di dalam agama kita sangat detil. Aturan memukul di dalam agama kita sangat ketat. Tidak seperti yang digambarkan. Tidak seperti yang dikesankan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Atau orang-orang yang tidak tahu tentang ajaran Islam. Ya. Jadi detail sekali. Sampai usianya pun ada. Masa anak latihan jalan usia berapa itu? Tretean itu usia berapa? Ya rata-rata usia. Ya mawi-mawi lah, itu kan pengalaman yang jenengan. Anak yang jenengan yang 8 bulan wis bisa melayu. Ya, ada yang 2 tahun masih teretean. Ya kira-kira antara 1 sampai 2 tahun. Anak 1 sampai 2 tahun kok dipukul? Ya. Ada nanti aturannya, anaknya harus sudah masuk usia tamyiz. Apa? Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana panas, mana dingin. Ya, mana baik, mana buruk. Mana yang terpuji, mana yang tercela. Ya. Mana yang positif, mana yang negatif. Coba saya tanya, anak umur 1 tahun sudah bisa membedakan? Habis. Wong anak satu tahun kan suka apa nampari pipi ibunya, ya ibunya dikeruweki. Berarti ini anak yang tidak berbakti, durhaka kepada orang tua. Ya tidak lah, wong dia belum bisa membedakan, berarti anak itu belum tamyiz, belum bisa tahu, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gak boleh dipukul. Ya. Jadi Nabi SAW kata di dalam agama kita dijelaskan pukulan itu disesuaikan dengan kadar kesalahannya. Makanya sebagian ulama itu mengumpamakan orang tua seperti dokter. Seperti nopo? Dokter. Dokter niku kerjaannya nopo? Menyembuhkan atau kasih obat? Ngasih obat. Ketika dokter ngasih obat, maka obat yang diberikan itu akan disesuaikan dosisnya dengan nopo? Tingkat keparahan penyakitnya. Pasien yang baru pilek hari pertama dengan pasien yang sudah pilek hari ke-30. Sama obatnya. Obatnya sama. Mungkin. Tapi dosisnya akan berbeda. Ini masih ringan. Ini sudah berat. Ya akan berbeda toh. Begitulah orang tua. Orang tua ketika memang harus menghukum anaknya, maka dia harus menentukan dosis hukumannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Tidak bisa kesalahan ringan dikasih hukuman berat, atau sebaliknya kesalahan berat dikasih hukuman ringan. Gak bisa. Kalau misalnya dokter ngasih dosis terlalu ringan untuk penyakit berat, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ngefek. Atau dibalik, dokter ngasih dosis terlalu tinggi buat penyakit yang ringan. Apa yang terjadi? Overdosis, mendem. Malah nanti dia akan semakin parah, kelebihan dosis. Maka orang tua diibaratkan seperti dokter. Dalam sebuah hadis yang dhaif disebutkan, anna rajulan yuqalu lahu juz'un atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Dikisahkan konon ada seorang sahabat namanya Juz'un. Siapa namanya? Juz'un. Datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya dia berkata, ya Rasulullah, inna ahli yughdibuni fabima uaqibuhum. Wahai Rasul, kadang-kadang keluargaku, anak istriku itu bikin aku marah, bikin aku mangkel. Gimana cara menghukumnya? Pertanyaannya, gimana cara menghukumnya? Langsung pertanyaan itu. Pertanyaannya bukan bagaimana menyikapinya, tapi langsung spesifik bagaimana cara menghukum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ta'fu. Maafkan. Loh, tanya cara menghukum kok malah jawabannya maafkan. Ini pendidikan. Jadi jangan begitu berbuat kesalahan jengkel yang dipikirkan langsung hukuman, keliru. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat ini, maafkan. Ternyata orang ini gak puas. Dia tanya lagi, gimana wahai Rasul cara menghukumnya? Karena yang dia tanyakan adalah cara menghukum. Maka Nabi SAW katakan, maafkan. Belum puas dia. Ulangi lagi ketiga, cara menghukumnya gimana wahai Nabi? Beliau katakan, maafkan. Berapa kali? 3 kali. Nah, dia gak puas juga, diulangi lagi. Akhirnya ketika terus mendesak, Nabi SAW diriwayatkan dalam hadis ini bersabda, fa in aqabta fa'aqib biqadri dzambi. Kalau memang engkau harus menghukum, maka hukumlah sesuai dengan kadar kesalahan. Ini yang tadi saya sampaikan. Sesuaikan dengan kadar kesalahan. Kalau kesalahannya ringan, ya hukumannya ringan. Kalau kesalahannya sedang, ya hukumannya sedang. Kalau kesalahannya berat, ya hukumannya berat. Kemudian Nabi pesan wanti-wanti, wattaqil wajha. Hindari wajah. Jangan sekali-kali engkau pukul wajah. Hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani. Maka waspada. Tingkah laku anak, tingkah pola anak memang kadang-kadang membuat jengkel siapa? Orang tua. Jangan pernah jengkel enggak sama putra-putrinya? Pernah? Pernah? Oh, lebih jujur sering berarti. Ya. Berapa kali sehari? Apa sama dengan jumlah makan 3 kali sehari? Lebih usahanya. Hati-hati Pak Bu. Anak-anak kita ini biasanya masih dalam proses pertumbuhan. Anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan itu kadang-kadang dia itu belum tahu mana benar mana salah. Sehingga hindari su'udzon. Hindari su'udzon. Napa su'udzon? Berprasangka buruk. Hindari su'udzon kepada anak. Ketika anak berpola, timbul su'udzon di dalam hati, ke bocah sengaja ke mancing-mancing. Itu namanya su'udzon. Ke bocah mancing-mancing benyong kusuh. Dan ini orang tahu apa benyong. Dikira dia apa dia dikira dia pikir saya enggak tahu apa? Dia pengen merasakan ya keperkasaanku. Ya. Baru ngerti apa mbiyen ramane latihan pencak silat nganti bane ban. Ban apa? Iya, ikat pinggang ireng mbiyen kayak mbiyen. Ya, kulit ireng bukan ikat pinggang hitam, bukan sabuk hitam gitu. Jangan hindari su'udzon kepada anak. Jadi, anak itu tidak bermaksud seperti itu. Dia itu enggak tahu saja. Tidak tahu kalau ini keliru. Tidak tahu kalau ini enggak benar. Tidak tahu kalau ini salah. Anak tidak tahu. Maka kalau anak tidak tahu ya harusnya dikasih tahu. Diajari bukan dihajari. Ya. Beda. Beda. Diajari berarti kan dikasih tahu bukan dihajari bukan. Ya. Maka harus dominan. Harus dominan memaafkan dan mengarahkan. Makanya Nabi SAW tadi kan dalam riwayat yang tadi disebutkan. Berapa kali tadi? Maafkan, maafkan, maafkan, maafkan. Apakah 3 kali maksimal? Oh enggak. Bukan. Ya. Dalam sebuah riwayat bahkan ada seorang tanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, berapa kali kita harus memaafkan pembantu kita? Jadi kalau pembantu kita melakukan kesalahan, berapa kali kita harus kasih maaf? Seingat saya dalam riwayat itu disebutkan 60 atau 70. Berapa kali? 60 atau 70. Wah Ustaz, kayak gue yang kok piringnya entong Ustaz. 60 piring. Yang mengatakan 60 piring itu siapa? 60 kali kesalahan. Maafkan, maafkan. Loh, sama pembantu saja. Berapa kali? 60 kali. Apalagi sama anak. Itu kan darah daging kita. Jadi kalau jenengan sedang emosi, lagi emosi memuncak itu coba dipikirkan, direnungkan. Ini darah dagingku. Ini belahan jiwaku. Ya boleh nunggu ini suwe. Ya. Dipikirkan itu. Sehingga ketika kita akan mengambil sebuah keputusan untuk menjatuhkan hukuman, kita akan pikir-pikir matang-matang. Kita akan pikirkan matang-matang, masak-masak. Tidak asal jatuhkan hukuman, tidak asal jatuhkan hukuman. Berarti kalau misalnya ini darah dagingku, berarti ya kira-kira perilakune ora adoh karo ramane biyunge kuwi maksudte. Jadi kalau misalnya putaran jenengan penekan be, jombien buk jenengan kayak kue. Lu mau nyontoh siapa sih? Nyontoh siapa? Kalau bukan nyontoh orang Tuhan. Jadi gene penekan. Ya sudah nurun kepada jenengan. Aku ora kayak kue jadi ibune ya paling ramane. Ramane ngomong aku ora kayak kue ya paling ibu nih, ramane karo bingung ora, ya Mbah Kakunge, ya Mbah Putri ini, ya sudah. Ya. Sudah ini bukan berarti kita biarkan, bukan. Akan tetapi kita tegur dengan cara yang halus. Ini baru kelima dan keenam, insya Allah pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas aturan-aturan yang lainnya dalam masalah memukul anak, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan yang akan di tanyakan bisa dibacakan. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya. Kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ada dari hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah memukul maaf pantat anak saya dengan sapu kasur karena main HP. Apakah termasuk zalim Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya. Main HP dipukul dengan pemukul kasur rotan. Ya. Pemukul kasur rotan kan ya? Nah, gara-gara main HP. Berarti sekarang lihat kasusnya. Apa pemicunya? Main HP. Bagian yang dipukul mana? Maaf, pantat. Alatnya apa? Rotan. Pertama, tingkat kesalahannya. Main HP. Apa yang dimainin di HP itu? Apakah game? Ataukah nonton video? Atau apa? Ya. Maka masuk ke dalam kategori apa? Seandainya nonton, tontonannya tontonan seperti apa? Tontonan yang mendidik? Atau tontonan yang merusak? Tontonan yang mendidik misalnya kisah, ya, kisah-kisah tentang ya tentang para sahabat, ya kisah tentang para nabi, kemudian kisah orang-orang soleh, atau yang ditonton sesuatu yang tentang pengetahuan, ya tentang pengetahuan, entah itu pengetahuan yang kaitannya dengan apa yang ada di bumi atau apa yang ada di langit, yang ada di langit ya tentang astronomi, bumi ya tentang pertanian. Nah sekarang kalau misalnya ditonton sesuatu yang mendidik, cuman dia berlebihan. Dia berlebihan waktunya, nabrak waktu sholat. Berarti kan kesalahannya beratnya bukan di kontennya, tapi di waktunya. Apakah seperti itu memang layak untuk dipukul dengan rotan atau tidak? Saya pikir tidak. Ternyata kontennya yang dilihat ngerusak. Ya. Misalnya maaf yang dilihat adalah pornografi. Wah ini berarti kan rusak berat. Wah berarti langsung dipukuli. Belum tentu. Kenapa? Dia tahu enggak kalau itu tidak baik. Ya. Bisa jadi dia tidak sengaja. Kadang-kadang kan ada iklan lewat. Ya. Atau misalnya naudzubillah min dzalik, teman WA jenengan ada yang ngirimi seperti itu dan jenengan tidak tahu, tahu-tahu langsung dipegang sama anak, download kemudian terlihat. Ah berarti yang keliru siapa? Orang tuanya. Kenapa kasih HP kepada anak semaunya anak membuka? Ini kalau dilihat dari apanya? Kontennya. Kemudian tadi dikatakan mukul bagian pantat. Maaf. Itu termasuk yang wilayah yang tidak terlalu membahayakan ketika dipukul. Sehingga insya Allah tidak terlalu bermasalah. Ya, tidak terlalu bermasalah. Jadi pantat itu ya maaf kira-kira seperti kaki. Ya. Bukan kaki yang bagian depan. Kalau kaki yang bagian depan ada apanya? Ada tulang tulang apa namanya itu? Tulang kering ya. Ada tulang kering itu bahaya. Bagian belakang, kempol. Kempol itu bahasa Indonesianya apa? Betis. Ya. Itu bagian-bagian yang tidak apa-apa kalau dipukul. Ya. Jadi kalau masalah lokasi tidak terlalu bermasalah. Nah sekarang alatnya, rotan. Nah, rotan ini salah satu alat yang lumayan. Lumayan apanya? Efek. Para ulama kita menjelaskan, kalaupun akan memukul, hindari menggunakan benda-benda keras yang menyakitkan. Maka di sini ada unsur kekeliruan. Dan kenapa kok nemunya pukul kasur? Mungkin karena itu yang terdekat. Nah, berarti di sini ada kemungkinan dia itu memukulnya ketika sedang emosi. Buktinya dia asal nemunya apa? Ya. Nek, bahayanya kan nemune besi kebere. Ya. Makanya disitulah tadi saya sampaikan bahwa ketika memukul itu jangan keadaan emosi. Jadi secara garis besar ada kekeliruan di situ. Ada kekeliruan di situ, mulai dari pemilihan alatnya, kemudian juga apakah kesalahan itu memang sudah fatal atau tidak, perlu didetilkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada dari pendengar di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika orang tua yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada anaknya yang masih kecil dengan tujuan agar anak mau berbakti kepada orang tua? Silakan Ustaz. Berbeda antara mengungkit-ungkit dengan mengingatkan. Ya. Mengungkit-ungkit itu dikit-dikit itu mengungkit-ungkit. Kalau mengingatkan, itu tidak setiap saat dia mengatakan, kamu kan sudah kayak gini, kamu kan sudah aku gini, kamu kan sudah aku gini. Enggak. Kalau mengingatkan enggak masalah. Karena banyak anak itu belum paham tentang jasa orang tua kepada anaknya. Mengingatkan itu boleh. Makanya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana perjuangan seorang ibu saat dia mengandung dan melahirkan. Wahnan ala wahnin itu adalah lemah di atas lemah. Lemah di atas lemah itu maksudnya adalah lemah banget, berat banget. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan anak tentang bagaimana perjuangan siapa? Ibunya saat dia mengandung, melahirkan dan seterusnya. Berarti kan mengingatkan boleh. Yang tidak boleh adalah mengungkit-ungkit, dikit-dikit ngungkit, dikit-dikit ngungkit, dikit-dikit ngungkit. Itu yang enggak baik. Maka kalau mengungkit-ungkit tadi tidak baik, kalau sekedar mengingatkan insya Allah tidak mengapa. Satu pertanyaan lagi, silakan. Syukran atas jawabannya. Selanjutnya ada dari Abdullah di Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika anak saya tidak mau ke masjid dekat rumah saya karena pernah dimarahi oleh salah satu jamaah karena dia rame saat sedang sholat. Sepertinya anak saya trauma dan saya ajak ke masjid yang lainnya juga tidak bersemangat seperti yang dahulu. Bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya, anak itu perlu dikasih tahu bahwa yang dia lakukan kemarin itu keliru. Yang dia lakukan kemarin keliru. Anak harus tahu ada sebab, ada akibat. Apa ya iya kalau anak itu anteng, tenang di masjid, apa ya iya ada yang marahin? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak. Maka anak dia harus tahu bahwa dia keliru. Ya. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, anak juga perlu tahu bahwa orang di sekelilingnya itu macam-macam karakternya. Dia perlu dikasih tahu ketika nanti dia keluar dari rumah, di masjid, di pasar, dia akan ketemu dengan orang yang macam-macam karakternya. Ada yang pemarah, ada yang penyabar, ada yang temperamen. Dia harus tahu itu. Supaya nanti ketika dia bermasyarakat, di waktu besarnya dia gak gampang baper. Apa baper? Terbawa perasaan. Repot kalau hidup bermasyarakat terlalu baper. Akhirnya gak bisa bermasyarakat dia. Dia harus jelaskan, orang tua tadi harus menjelaskan kepada anaknya bahwa itulah manusia yang ada di luar. Mungkin saja bapak yang mengingatkan kamu, marahin kamu. Mungkin saja dia keliru di dalam mengingatkanmu. Maka maafkan bapak itu. Sulit. Saya teringat terus. Sampaikan kepada anak. Bukankah kamu juga pernah berbuat salah sama orang lain? Ketika kamu berbuat salah sama orang lain, kamu kan pengen dimaafkan. Maka begitu pula lah ketika ada orang berbuat salah kepada kamu, maafkan dia. Ya. Inilah bagian dari mendidik anak. Yang ketiga, tidak ada salahnya Anda kalau kenal dengan orang tersebut, Anda bertemu dengan orang tadi. Anda sampaikan bagaimana efek dari apa yang beliau lakukan kepada anak Anda. Tentunya dengan cara yang baik. Jangan sampai nanti malah wong tuane sing tukarannya. Itu memperlebar masalah dengan cara yang baik. Cerita ini bisa diawali dengan ucapan terima kasih. Terima kasih ya, anak saya sudah diingatkan. Ya, saya sangat berterima kasih. Anak saya melakukan kekeliruan, ada yang mengingatkan. Ya, diangkat dulu. Ya, setelah diangkat, baru di. Baru kemudian jangan sampaikan. Tapi mungkin caranya di waktu yang akan datang bisa lebih diperhalus supaya anak tidak trauma. Sampai seperti itu, 3 poin mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.